bagian dompeta, la bawa pulang dulu ke tanah yang ku cinta, Ambon Manise. Ambon manis, Ambon manis, Ambon Manise. Ambon manis, Ambon manis, Ambon Manise. Kita berlayar jauh dari Ambon, di tanah orang baru menyesali. Mengapa beta dari mama, semua silawani. Yo apa tempo beta pulang ke Ambon? Mari mama gendong beta, la bawa pulang.